Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Kita baca ayat yang ke-38 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala, قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا kami katakan اهبطوا, ya turunlah kalian, منها, dari surga, جميعا, semuanya. Di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-36, wa qulna bitu wa jamaah, itu kembalinya kepada Nabi Adam, Hawa, dan Iblis, syaitan. Kalau dalam ayat ini, dalam ayat yang ke-38, kulna kami katakan ihbitu. Sebelumnya, kenapa di ayat tadi katakan waw jamaahnya kembali ketiganya, kembali kepada Adam, Hawa, dan Iblis? Karena dalam ayat disebutkan ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian adalah musuh sebagian yang lain. Jadi Adam dan Hawa adalah musuh Iblis. Ini perlu diingat. Adapun dalam ayat ini, bahwa jamaah itu hanya kembali kepada Adam dan Hawa. Qulna bitu, kami katakan ihbitu, turunlah kalian. Jadi kembali kepada Adam dan Hawa. Kata beliau, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-wawu lebih berjamaah pada ihbitu, wa umbira bihi an-itsnain. Kenapa disebutkan dengan waw jamaah, berjamaah, padahal dua, Adam dan Hawa? Ya, karena Adam dan Hawa adalah abawa Bani Adam, adalah orang tuanya seluruh Bani Adam, sehingga fawajjih al-hitabu ilayhima bisighati jam'i, sehingga ditujukanlah hitab kepada keduanya dengan bentuk jamak, dengan waw jamaah, bi'tibarihima ma'adurriyah, karena teranggap keduanya itu bersama dengan anak turunannya. Turunlah kalian, Adam dan Hawa, dan anak-anak turunannya. Dan disebutkan di sini satu faedah nahwiyah pada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang intinya beliau membantah pendapat yang menyatakan aqal jama' itu dua. Yang sahih jama' itu paling minimnya tiga. Dan beliau di sini sebutkan, ya, pendapat yang menyatakan jama' itu dua minimalnya itu lemah. Kalau kami katakan ihbitu, turunlah kalian, ya Adam dan Hawa, min hadis surga jami'an. Fa imma, imma dari in ma, in syartiyah dan ma zaidah. Asalnya fa in ma, fa imma, in syartiyah dan ma zaidah. Atau sebagian lebih menyatakan dengan menyebutkan silatu tawqid, agar tidak dianggap ada huruf zaidah tidak bermakna, sehingga dikatakan silatu tawqid, untuk tawqid. Dan apabila datang, apabila ya'tiyannakum, datang kepada kalian, minni, dariku, huda, petunjuk, yakni ilmu. Huda di sini ilmu. Ini hudayah, hidayah, bayan. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, yakni kata Syaikhul Utsaimin, akhada bihi tasdiqan bi akhbari, membenarkan berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an. Wa imtithal li ahkami, menjalankan perintah-perintah ya dalam hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Ini. Abang tabi Yahuda, ya barang siapa yang mengikuti petunjukku, ilmu yang datang dengan wahyu, membenarkan beritanya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, fala khaufun, maka tidak akan ada ketakutan atas mereka di masa akan datang, wala hum yahzanun, dan mereka tidak sedih, tidak akan menyedihkan apa yang telah lalu. Khaufun alaihim bima yastaqbil, bima yastaqbal, wala hum yahzanun ala ma mata. Barang siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah, mengikuti Al-Quran dan juga Sunnah, dia tidak akan takut menghadapi masa akan datang, dan tidak akan sedih masa yang telah lalu, tidak akan menjadikan masa yang lalu. Kenapa? Karena mereka telah melakukan amal soleh, memanfaatkan umur mereka dengan amal soleh. Ini ayat yang ke-38. Pada ayat ini yang pertama yang sudah kita baca di ayat sebelumnya menunjukkan annal jannah allati askanaha Adam atau uskinaha Adam awwalan kanat 'aliyah. Sorga yang pernah Nabi Adam tinggal di sana dan juga nanti kaum mukminin masuk padanya itu di atas. Dari mana? Dari kata ihbitu. Ihbitu ini turunlah dari atas. Ya. Saya sebutkan kemarin dua nas yang pertama dalam surat Al-Mutaffifin. Kalla inna kitabal abrar lafi 'indiyyin. Dan hadis Rasulullah berkata, ya, jika sa'atumullah, jika kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, fas'alu firdaus, mintalah surga firdaus. Fa innahu a'la jannah. Karena firdaus adalah surga yang paling tinggi, wasaqfuhu arsyur rahman. Dan sakafnya atasnya itu adalah arus, arus di atas. Yang berikutnya, di antara ayat ini kata Abdul Rahimahullah Ta'ala, isbat kalamillah, menetapkan kalamullah, Allah berbicara sesuai dengan kemuliaannya, berbeda dengan makhluknya. Yang ketiga, yang sudah kita baca berkali-kali dan ini penting karena ini akidah harus sunnah, membedakan dengan Asy'ariyah, Maturidi dan lainnya, bahwasanya kalamullah itu masmu, firman Allah itu didengar, kalamullah itu dengan huruf, dengan suara yang didengar, sehingga para nabi mendengarnya, para malaikat mendengarnya. Ini pun yang membedakan ahlus sunnah dengan ahlul ahwal bidah dari kalangan Asy'ariyah, Maturidiyah dan lainnya. Di antara ayat ini yang kelima kata beliau, annal huda min indillah, bahwasanya hidayah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dikauri ta'ala fa'imma ya'tiyannakum minni huda. Sehingga kata Syaikh bin rahimahullah wa yatafarra'u 'ala hadhihi al-fa'idah, sehingga tercabang dari faedah tersebut, annaka la tas'al al-huda illa min Allah azza wa jalla. Janganlah kamu minta hidayah kecuali kepada Allah. Di antara doa yang masyhur yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta hidayah kepada Allah. Allahumma ya Allah inni as'alukal huda. Aku minta huda. Wat tuqa dan ketakwaan wal afaf wal ghina. Yang berikutnya kata Ibnu Sa'id bin rahimahullah, anna man ittaba' hudallah, barang siapa mengikuti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, fa innahu aminun, dia akan aman. Aman min baini yadayhi wa min khalfi, dia akan aman ya dalam menghadapi masa akan datang, dan dia merasa aman dari masa yang telah lalu. Masa akan datang tidak akan takut, masa lalu telah lalu dia tidak akan sedihkan. Berikutnya di antara ayat ini kata Allah rahimahullahu taala, annahu la yata'abbadu lillah illa bima syara'. Ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seorang ya beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan olehnya. Fa imma ya'tiyannakum min huda faman tabi'a hudaya. Menunjukkan beribadah itu hanya dengan hidayah dari Allah yang dibawa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tahu bahwasanya di antara syaratnya ibadah adalah diterima ibadah adalah ikhlas dan mutabaah. Mutabaah yang ini harus sesuai dengan hidayah dari Allah yang melalui sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, "Anna man ta'abbada lillah bighairi ma syara'a fa huwa laqad hudan." Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tanpa syariatnya, ya dengan ra'yunya, dengan akalnya, dengan istihsannya, maka fayakunu dhalan, maka dia adalah seorang sesat, kama syahidat bidzalika sunnah. Nah, sebagaimana sunnah pun menunjukkan demikian. Allahu a'lam. Assalamualaikum.